tanggung jawab. Saiki pikiran nih, bojomu iki nak ndulur ora karo awakmu jajan. Ya wong liya. Lah iya kowe nyapa gelem makani ben dina. Heh, lak wong liya. Sik kok ya kan pikirane kelebet. Aku ndak teko lek iki. Saiki bojone sampean iki lho adike sampean duduk ya ta. Kakang ya duduk, mbah ya duduk, mendina sing genah wong nikah niku mergo dasare katresnan saka ati. Dadi wong lek mencintai seseorang, gunakanlah hati nurani. Alah nyapong. Polwan ras nikah-nikahan. Alah-alah ya. Omonganmu malah tekan kono iki jlunterungmu iki lho. Lah nyapa lho genenan bae. Lah lek ngono awakmu tresnani wong wadon ki ora mergo ati no. Wong wadon ki ora perlu duit, ora perlu bondo donya. Sapa sing ngomong tak tuwa. Cukup diberi kasih sayang dan piyuh. Yo bosok wong wedok carane koyo ngono wis. Wong wedok saiki mbok delokan pitung dol lho sampe delok-delokne wong wedok-wedok. Sing saiki lho. Eh wong wedok saiki nyapa. Alah dhuwit ukurane padha. Tenan wis saiki umpamane lha kok iso ngarani wong wedok-wedok ukurane dhuwit medun tapuki karo ibu-ibu malah. Lha lek ibu-ibu gak sing nom aku kok ngomongi umpamane sing nom ya akeh mbak iki ngarep ya nom. Umpamane piye sik sik umpamane. Lha umpamane awakmu umpamane. Apa aku nyenengi cah kene. Budal rene kong kowe nggawa numpak sepeda 80 kutuk-kutuk ditapuk lambemu. Tapi aku budal numpak nggawa mobil. Jazz umpamane. Langsung Mas, kopi apa teh? Ya ngono iki jenenge wong wedok material. Materai materi kok material lha tegese sing dipikirkan secara materi terus lha awakmu ngomong wong kok gak oleh rabi iki lho lho lha iya ta ora usah rabi wong tegese wong rabi wong nikah iki ben iso bedakne antarane menungso karo kewan nggih nyapa nek kewan ya ora ana tata cara nikah ora ana tata cara rabi lah nek menungso iki digawani akal digawani budi supaya mikir dadi nikah iki ben bedake antarane menungso karo kewan. Lah kowe ora iso bedake kok antarane nikah karo kawin. Lah apa bedane? Nikah karo kawin iki ana bedane. Bedane apa? Nek nikah NIKAH. Apa? Naib ijabkan keluarga akan harmonis. Kuwi nikah. Nikah. Kawin. Kawin KAWIN. Kerep awor wegah ijin naib. Lha iya. Tapi awakmu nuwun sewu. Lah kewan karo menungso malah apik kewan cara aku. Ya ora iso ya tetep apik menungso te derajate luwih unggul menungso. Eh iki lho tak omongi. Kok iso lho apik kewan lho omonganmu lho tekan. Kowe lho kucing. Roh kucing lah pene awor karo sing lanang karo sing wedok no bengok-bengok apa ora? Ya rame. Wow, mau. Ngono ta? Enggak mau. Sing wedok ngono. Sing lanang mesti ayo. Ayo. Akhire kempel wong loro terus terus enek wong loro iki apa to ke? Kucing kawin. Lah, ke mesti ngono ta? Iya. Iya ora? Iya. Kuwi lak kewane lho wong apike kucing lho kaya ngono jajal. Kewan pas ngonoan ramene kaya ngono. Ramene ra karo-karuan. Jajal lak wong bidek ae. Ayo kowe. Saiki contone nek ya bener ae. Wong meneng ae ngono. Aja banter-banter no krungu mara tuwa. Ngono ta? Diwalek neh nuwun sewu. Kowe roh kewan. Apa? Kewan kucing, kucing. Lak wis nglairne babaran roh ora ke babarane. Ora roh, ngerti ya wis dicangkeng ngalor ngidul ngono. Bayine dicangkeng ngalor ngidul dige apa ki dicakot ngalor. Ngalor ngidul. Lah wong ngono kuwi. Nek pas nglairne. Nglairne wis bingung. Iki lho piye iki lho wis kaya meneh iki lho. Iki lho metu songo iki lho. Kaya ngono kuwi jajal lak gawe bidek ae. Bareng wis metu lah kok. Wah tangga-tanggane celuki kabeh. Mau karmu lek pas ngono ne ndak ne sing krungu. Heeh. Ngono ne jajalmu ne. Mawo. Loh, ning yo bener lho Mas. Tak pikir-pikir yo demen apik kewan lho Mas. Timbang menungso lho. Lah kok saged ngaten. Saiki ngaten lek dasare Mas Pertil ngono lek dasarku ngene. Dasare sampean. Sampean roh kucing. Nggih. Merap. Kucing kae karo kirik gelem ora diwarni. Umpama kawin gelem ora. Mboten purun. Wedhus kibas karo wedhus Jawa gelem apa? Mboten purun. Lah kuwi kewan apike ngono. Sapi karo kebo ora gelem. Mboten purun. Lek menungso. Lah apa-apa doyan. Alah. Kok iso apa-apa doyan iki lho. Apa kuwi nakne dhewe nakne kanca. Budal tok isine. Nggone kanca pokok angger lena ya bablas. Mula ngene Mas. Nggih. Mula mungkin ya iki dawuhing para sepuh lantaran wedha tama. Gusti Allah nitahke menungso terus eneng ajaran agama. Agama. Kuwi kok nata ngono. Lek ora ning ajaran agama, manungsa iki ndure kewan. Alah diomongi. Wis ta. Mulane saka kuwi agama kuwi saka tembung a ki ora, gama ki rusak. Mulane nek wong gocahi agama kuwi mesti ora bakal rusak. Lho, kuwi lho. Agama ana ning alam donya kuwi betake mung apa nata akhlake para manungsa, budi pekertine para manungsa supaya apa kuwi pemikiran utawa mindset dalam berpikirnya tidak seperti hewan. Kuwi enak ya Mas dalile Mas. Wonten umpamane. Inama buistu li utami mama harimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini sesungguhnya untuk memperbaiki akhlak niku Kanjeng Nabi. Lho ngono lho Pak kok. Awak barang lho kowe barang. Lah iya aku barang. Kowe ora ngerti ngene lho kok iso. Barang mesti karo aku ngono lho karepmu iki. Dandani akhlake para menungsa sing bejat sing supaya ora kaya kewan. Nah, ora kaya kewan. Aja nganti kalah karo kewan. Nah. Ngono lho Pak Eko. Nggih. Paham ora? Paham Mas Tersil. Nah, ya ngono. Lah kowe paham apa ora? Ora. Nek awakmu lho saiki wis ngomong kapi ngomong saiki nek nuturi kanggo manten apa njajal. Lah dituturi apa nek to padha priye sisa to carane? Lah ya manten ya paling tidak kowe nggeweni resep apa kanggo manten, resep apa neh cara aku ya manten aja nganti pegatan ndang meteng wis cukup wis. Lah kok singkat meng lho ngarep sing sakinah mawaddah warahmah. Wis dengenane wis didongakne karo kiyaine. Atut runtut rerentengan kaken-kaken nenen-nenen. Wis didongakne karo kulo wisan. Rendang gula kumepyur kulut dadak dikek sare. Wis didongakne karo. Pindane kaya mimilan. Es nyapo migo. Kumajaya kumarat. Alah nyapo to kumah-kumah bareng lho kae. Wis tak sementing aja pegatan ndang meteng wis cukup. Oh iya. Ngono lho. Tapi ya ora ketang sithik wene ana konsep. Wong kiampre sukses iku kudu piye? Ya lek sukses gampang, Bos. Kados kula ngeten iki. Lah nyatane kaya awake dhewe, aku lho kalih percil usaha mesti selalu bersaingan. Lho, ora iso aku tempo lah karo. Lah ngeten iki iso manunggal kok usaha bersaingan. Lah usaha kula tau, kula tau jelas alhamdulillah kula pas prei tanggapan, kula usaha pengen bakulan salak. Lah kok percil dodol cepet. Terus akhirnya nang terminal kula pas tawa salak. Cepet, bosok bakulane dhek. Kula ngeten niku sak niki. Loh, lek salak kula nggih duwe ning omah. Salak kalih e bosok kok. Bosok nggih. Salak loro. Terus aku pindah. Aku pindah bakul odol. Kawe apa kae? Tali kotang. Pas aku tawa odol. Tali kotang. Odol. Tali kotang. Wah, akhirnya terus gembruan dulu lucul kabeh. Rumah aku serasa bakulan ae dhewe. Ade langsung dagel ae. Dagel sing becik melok Pak Eko. Iya ta. Pak Eko. Pristianto. Pristianto. Lah iki dalang kondang. Di samping beliau seorang dalang iki neng gone daerahe ngasto menangka kepala desa. Iya Mas Percil, dipercaya dadi kades ning omah. Kades. Kondangku Pak Jenan. Nggih, sampun 2 periode niki. 2 periode, Dik. Ngasto kepala desa iki 2 periode. Berarti dia diberi amanah dan kepercayaan oleh warga masyarakatnya untuk menjadi pucuk pimpinan kepala desa. Manggon ngarep, Dik. Wo, sopir. Sopir truk apa sampean, Pak? Maksudku ngene, Mas. Aku iki dipasrahi kon mayungi wargaku. Wo, berarti bakul cilok, Pak Eko iki sisi. Lah mayungi lho, Pak Do. Tegese Pak Eko kuwi sebagai seorang pimpinan bisa madani karo rakyate. Wo, pegawe listrik. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Gawe tuntun-tuntunan wargane ngene lho, Pak Eko dienggo tuntunan wargane, ngene lho. Lah apa picek? Percelangel men percelangel nek dijak omong-omongan. Aku suwe-suwe kok sedih aku omong-omongan karo kowe. Dadi kepala desa penake nggo ndi to? Lho, kepala nuwun sewu lho kok niki kok kula mboten anu. Kepala desa iki penak. Kepala desa iki paling tidak bengkoke yo nek 8 hektar. Kuwi nek sak hektar metu 8 ton. Kuwi wis pirang ton ae nek sekali panen. Umpama dirupiahno wis pira? Kuwi kepala desa. Yo lek iso metu. Lah parine bosok ya ngelu biasa kok mangsa. Ngene Mas, segala niku penuh resiko. Resiko. Sing baku ora perkara bengkok dan sebagainya, itu adalah panggilan jiwa. Niat. Oh iya kok. Sembarang-barang niku butuh niat. Niate apa jare? Ya niku mau mengabdikan diri. Lah bener iki. Padahal ngene iki awake dhewe sowan ning ditimbali Pak Sumari ngene. Ngene iki perlune piye? Silaturahmi. Bosok no silaturahmi. Gedekne pas seduluran. Pas seduluran, Dik. Apa teko kono iki lho? Lho. Lah ditimbali Pak Sumari piye ra? Timbali Pak Sumari awakmu niatmu apa? Ya golek dhuwit. Goblokmu apa piye kok? Ora entuk dhuwit ya bosok nang cengkele ae dhewe. Allah Gusti Allah astagfirullahalazim. Ya Allah nuwun ngapura ya Allah Gusti paringane. Bocah kaya. Keri goblok kok. Bener Mas Yudho iki lho Mas Perje. Awakmu ki aduh Dik Percil, aku malu Dik sebagai dagelan soleh. Soleh. Aku mewakili dagelan pondok seluruh Indonesia. Itu malu. Pondok apa? Darul Nikmat. Iya. Awakmu wis makaping-kaping to Dik tak omong ya. Awake dhewe maknae di atas panggung itu jangan sekali-kali ngomong masalah duit Dik Percil. Kamu harus dengarkan khola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demen ngene iki aku demen Mas Yudho kok disisipi ngono. Kowe iki apa ning ndi? Jarane ngomongnya aku dibungkone tenan malah melayu. Man ahaba an yubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atsarihi falyausil rahimah. Dengarkan itu Dek Percil. Iya Pak Yudho. Uang nek kepengin dawa umure akeh rezekine sambung silaturahmi golek seduluran ora semata-mata golek duit rungokno gobok mucil. Iya. Sepurane Pak Yudho wong. Isin aku sebagai kancamu. Iya Pak Yudho. Raiku arep tak dele endi? Kayakno kene Pak Yudho. Ora nek wong suwe, nek wong nesu malah kono kuwi kowe mesti. Wong ngomongan tenan kok ya dilonyoti. Harga diriku Dek sebagai dagelan pondok. Pondok neh. Golek-golek pondok. Jatuh malam hari ini gara-gara kamu ngomong duit. Ya sepurane wae ngono. Jangan, Cil. Jangan sekali-kali kamu ngomong duit. Contoh kakakmu. Lah bapakmu apa to, Pak? Aku milih duit. Wah, lah luwe bosok wis jebule. Tapi duitku beda. Duit apa? Duitku DUIT doa usaha iman dan takwa. Wah. Tak tambahi sejuta. Sejuta? Sesetia. Jujur. Tak tabah. Rumah tangga harus dilandasi kesetiaan. Kejujuran. Apakah artinya cinta? Cinta ciuman indah namun tetap abadi. Asik. Ayo kene ya iso. Ya iso le. Tanganmu ngomong-ngomong. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam, Pak Jo. Cinta tanpa pernikahan bagaikan rembulan tanpa bintang. Cinta tanpa ciuman bagaikan numpak betak gak kantuk anisi sebati. Jek Percil. Kok ya bangsa ku. Ngono ku. Playune ku. Itu sane. Sane ora setia. Setia. Terus jujure? Jujur tegese sebagai wong lanang wong omah-omah harus dilandasi kejujuran. Upama misalkan contoh iya. Apa, Pak? Sedina asilmu kayamu 100 nyambut gawe 100.000. Ngene karo bojomu. Aja mbok longi dhek 100 iki kene kabeh. Iki lho nduk kayaku. Nyoh. Lek wah. Duh cengoh neh iki ketok iki cah. Piye to sing bener kaya ngono kuwi to? Iki bener, nggih ta Pak Ekel leres. Nggih leres. Lha lah, sampean masak ngono kuwi. Lho lho, piye to ya? Aduh, ya ora iso nyeleweng carane ngono kuwi carane. Bocah iki malah kuwi wong jujur, Dik. 100 kaya kene bojone kabeh plek iki lho, Dik, kaya aku. Ya jan sesek lek terumu piye-piye. Hasil 100. 100. Umpama hasil 100. Mulih wis ngene. Bojone nunggu nang arep lawang, Mas. Mun wangsul to nyambut gawe. Nyambut gawe koyo ngene to abote. Oh. Bojo ben ora pikiran piye. Oh, ben ora patek ngarep-ngarep. Tak warai wae kok. Heeh. Terus neh mamane ta. Pripun nek nyambut gawe sampun sukses? Mbah sendalan enek koyo ngono rintangane. Oh. Nggih, sampun nangsal anu king duwe gawe sampun nggih. Enek 50 lho. Ditompo panane ya sisane yo ngono kuwi lak nyambut gawe. Kene sik 50, Bos. Nah, sing 50 kuwi untuk sing 50 dienggo apa? Dana kenakalan. Iya, kuwi nek sing wedok pas nrimo, umpama kowe sing wedok pas ora nrimo njajal nang gak ono. Pinten Mas kayane? Walah, Dik, nyambut gawe koyo ngene to, ha. Nyambut gawe 50. Turuan jaba rasa mangan omah. Halo minggat to kana. Sedih hasil mung 50 kana. Minggat to kana. Wong lanang ora lumrah lumanang. Kono minggat to kana. Ancen bojo kire iki ta iki. Iki. Umpama galak. Wong nemoni wae bojo ki ya sok sabar, sok galak. Langsung mlebu ning gone omahe purel. Alah-alah malah. Sangu sakit ya mesti ngono. Kuwi jujure Mas. Jujur. Tabah, tabah. Tane tabah. Tabah. Tabah ngadepi apa wae. Wong urip ki mesti ana sandungan, mesti ana pacoban. Pacobane wong urip kuwi mesti akeh. Oke. Kuwi ndadekno umpama wit nyolot gedhe ki nyolot angine obahe nyolot banter mulane kudu sing sarwa ngati-ngati wong kudu ngocake tembung eling lan waspada eling dik ning omah ndek bojo waspada aja nganti konangan lah terus ya sare-sare rukune agama Islam iku ana 5 dalu jeng Elis. Yes, sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Niki Mas Percil Mas Yudo. Selamat malam Mas Yudo. Malam Mbak Elis. Dangu mboten panggih. Nggih, pripun kabaripun? Oh, puji syukur sehat Mas. Alhamdulillah. Nggih, jenengan pripun? Nyolot ayu, nyolot seger, bersinar cahaya. Napa niku wajahipun? Jenengan ugi mekaten lho Mas Yudo. Napa nggih saestu. Kawis kok mundak bagus ta Mas? Napa nggih? Sehat to nggih? Pian nggih kados mekaten sampean menika. Ya apa to, Cak? Napa? Ora dolanan. Empane kaya aku ki pegawe Telkom lho tak. Ora duwe. Wong ora duwe toto, Cak. Purane, Mbak, ngono. Wong sekolah apa ora? Apa tahu sekolah wong rupane kaya ngono lho. Delon sawange raine kaya ciduk dawet. Tapuk lambimu tenan. Tak ruwak-ruwone iki ket mau kok. Omongane iki dilekit. Memojokkan seorang wanita. Hmm. Memojokkan wanita kabeh kenek kok memonggokan. Kene iki ponggok. Sajake kok kaya wong wedok ora nek regane. Sembarang kok aji karo dhuwit. Waplok ngono. Jere-jere bojo. Dadi bojone kok jarane gelemen ngopeni anake wong liya. Kowe ndak ngajar to? Dadi wong lanang omongan kowe ngono. Gatel lintil-lintil. Lha sing ndi lho iki? Untung loro, Dik. Lah nek sitok praintil tok. Sing ndi? Dhe sepurane obah. Ora demen Mas Aro iki omong. Ora demen aku dhewe sebagian ya ora demen kok. Sepurane. Wong sembarang kenek kok tunggu dhuwit. Sepurane. Wong wedok ditakok dhuwit ngono jam. He. Lah wong lanang ae. Kowe iki lho wong lanang kok iso renek ajine blas lho dikatok wong wedok meneng ae. Bene Pak. Mbok yo sing lanange lanang diketokne ayo tunjukkanlah pelananganmu. Lho kowe. Sebagai wong lanang lho. Wong dikene bales ngono nyapet dadi bales. Ah. Trunyam ta kowe? Iki lagek jenenge wong lanang. Kayak serbuk Mas aku. Iya iya. Iki pancen wong kurang ajar. Alah apane. Kowe manimu karo wong wedok. Alah tak antemi tenan kowe malan. Kowe lanang apa wedok? Lanang. Nek dikonane wong wedok kudune ora oleh bales. Lah nyapa ngono malah bolan balani bales wong wedok. Ayo. Lanang kowe wedok. Bales nyantai nyantai. Sikene. Aja kurang ajar temu wedok. Kamu lho. Cek wani kowe. Tak giane, Pak. Iya, iya. Wani lah mung koyo. Ayo ngomong kok. Ayo dadi bales. Aku kudune jantan. Aku harus dadi bales. Bales apa? Kudune mengayomi. Lagi wani bales apa ora? Ya wani, Pak. Ngono kok jare ngaku wong lanang-lanang tempe kowe kuwi. Lanang-lanang kacangan kowe kuwi. Wong kaya aku ngene lho, kendele pitung wong pitung bengi. Iya. Sing ndi sing arep mbak? Napa? Milio sing. Kowe arep belani ngono. Iya lho, pancen tak belani dasar kaporo nyoto. Antemen, Pak. Nanti kowe padha karo kono. Nek ora padha pitah kancane. Ora sayang karo wong wedok kok nganu-nganu. Iya. Heo. Sing suwi. Napa? Kon iki. Ayo wani sing suwi, Len. Kancaku kendel kancaku. Aku tak kendel. Ayo nang, iki. Nah. Kowe kok malah nyek. Benimbang, benimbang. Ayo, aku nek sediluk ya apa? Suwi. Ngene lho Mas tak critani. Kapan to malahan? Uange karo karo priyayi putri karo wong wadon iki mbok aja kasar-kasar. Gunakanlah suara hati. Apa krungu terus e? Piye to Pak Koi? Apa krungu to Bapak? Wong ngomong-ngomongan ngene sok kalamangsane cek. Lho. Bahasa yang berasal dari hati kecil, gunakan rasamu. Oh, sing gedhe gak krungu apa nek cilik. Angel omongan Mbak Lis. Itu maksudnya piye? Maksudnya piye, Ndang? Ya aja kasar-kasar kaya ngono kuwi mau, ngono garis gedene iki. Wong wedok iki perlu sentuhan yang halus. Oh, kudu halus, Dik. Mbak Lis. Pripun kabare? Sampe. Kok gremet kowe? Ayo. Jare kon sing halus. Enggak. Angel omongan karo Pak Eko. Oh, aku yo ora. Aku iki ora kenal. Iki Mbak Elis. Niki enten pamundut, Mas. Wah, kathah pamundut. Mas, dari keluarga besar Lampung. Lampung Timur to. Lampung Timur ngersake Caping Gunung. Niki malah saka tuan rumah niki nek dadi randa, luka hati, luka diri, kerinduan, istimewa, kembang tresno, gubuk asmara, nyidam sari, ya ning tawang ana lintang, Caping Gunung bareng ulur kambang. Lames to, lames. Lames ya. Oh iya ki Caping Gunung. Oh keheram to Pak Dok jalane usike. Caping Gunung diaturake iki dhewe oleh saka Lampung. Jawa ke Lampung. Nah, sesuk ora ono njaluk Gading. Iya iya. Apa? Gading, Bos. Oh. Gading Gajah. Hebat penontone, Dik, wayang kulit. Wah, jan pongkok itu luar biasa. Seneng sing ning ngarep ya lenggah, sing ning nguri ya wah, jan sing tuwek nyawabrut nyabrut lho. Kuwi ora nyambut pancen ya wis ngono kuwi lho Mas. Wong tuwa ya ngono kuwi. So sampean dadi sepuh ya ngono kuwi kok ngono. Wong tuwa ya dadi kresek ngono kuwi mulih. Mas ya. Kuwi numpak pedah motor Yamaha kiwir. Apa? Diwedhaki lho wong wedok-wedoke nek wis tuwek lho pipine diwedhak ya gak iso amor nemu dele. Gak iso amor ya. Boleh nyepet. Mbok eling sampean sok ya tuwek. Nyawakmu barang ya ndak tuwek wong lanang karo wong wedok iki sik aji ndi Mas ya. Ya tetep aji wong lanang. Aji wong lanang. Ala wong wedok tuwek mamane awakmu nyinden tuwek umur 80 medun saka anu alus ngene. Krocok. Muyo alah. Eh buat anu beli teng jeding mau wis kene sapa sing doyan. Wis tuwek yo ngono kuwi. Lha wong lanang. Lha wong lanang sing lakune sing ngene, Bos. Wong lanang paling tidak ngene. Lakune ngene lho. Nggih, nggih. Mas yo mandok-mandok. Sesek Mbak Elis, iki jajal saiki Mas Percil sok sepuh, Mbak Elis sok wis sepuh. Ketemu bareng wetok. Ketemu bareng. Suwira ketemu belah padha tuweke. Padha tuweke. Mamane ndang. Heeh. Kowe wis dadi wong tuwek. Heeh. Sesek ta. Ora kuwi jane tuwek apa asam urat. Iya to aku ora tau. Lah wong tuwek ya paling tidak ya butuhe bungkuk mlakune karo nggawa teken mantuk-mantuk. Nek wong lanange mantuk-mantuk nek wong wedok godhek-godhek. Oh iya. Iya, ketemu. Ngomong karo Mbak Elis ya. Wis pirang-pirangan entina awake dhewe wis ora tau anu ya, Cil. Iya nek awake dhewe maining darah kene karo Eko ya. Iya, saiki Eko aja urip apa wis mati ta? Mati wae. Aku aja kok kepaten mantuk. Lah, jare kon gambarne. Wis aja ngomongne aku wis pokoke ketemu ngono. Oh alah. Wis ora omong mau. Dise awak. Sepatu. Awak iki mlaku bareng ta. Nah, iki lak ra gawe anu gak iso lho Pak. Properti. Gawe properti. Katanya gawe teken. Iya, kowe yo cek tahun dagel. Wis 11 saiki buta-buta kuwi sing mlaku. Oh yes. Si yogane Pak Eko kaya bayo jek urip kabeh ya. Bagong bongko. Eh Bagong iki jek enom dhewe kok mati. Endi siki? Lah iya. Sinden Elis kene endi saiki? Kok lagi dene kok Elis kok ning ya. Oh, pleter. Lah iki sapa ta? Iki kok aku wis tanggung. Iki sapa? Wis sapa ta? Elis. Dek. Rupane kok kaya mak lampir. Adek sisi kaya. Kok kaya mak lampir, Mas. Bocah kok kaya iku. Weke kok elek to, Dik, Dik. Pe welek iki bos tuwe iki to. Sumpah elek kowe. Ayo, tapi kuno wis ora aturan iki ra. Iku dur jak polo Dik kaya ngono, Dik. Ha iya. Nek digoleki Werkudara. Eh, wes. Wes. Saben bengi Cil. Piye Mbak krasa apa ora? Jenglengane percil krasa apa ora? Apa to jenggleng to? Jenggleng. Kuwi mau jenggleng. Jenggleng kaya ngono nyolat ngono. Mek ngono kuwi to? Ora krasa. Mek kerithok kaya liwat. Masa kerithok kuwi? Kerithok lho. Kaya liwat. Liwat tok. Kababan lho modele kababan, Mak. Ngono lho. Iya, walah. Kaya ngono kuwi. Ya paling mbak kurung tak resi lho. Eh, jajal ada. Oh iya ya. Penten sampean. Oh nggih nggih nek kula tetep mantep e wong delok pawakne men gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Ayo. Iki nyapa mlak-mlak tak julek pisan. Gedhe dhuwur. Yen mematang. Mengkaro. Janur kuning, janur kuning. Wah, wow, untung gak aku senek kerine. Masa ya gak kerasa blas ra. Masa memek piyeh. Mambu mak slening ngene ya ora. Kok ndek iso gandem? Ya ancane ya ngono kuwi awake dhewe cara wonge ungkal-ungkale iki kurang. Dadi walah. Ya eneng ora. Eh, pacarana. Madepne ndi? Arep gua bleh to. Ora, tak longi. Dadi ben sing ganjel tak longi. Mangsamu kayu ngono kok. Eh. Longi. Apa sih kok longi, Mas? Daginge, Bos. Darah rangine ra ora krasa iki. Maklekmu. Loh, ngene Mas. Salah, Bang. Saiki uang lek ra duwe bokong ya susah. Dolane jamel-jamel. Saiki ngene nuwun sewu, Mas Percil. Mbak Elis iki kan ayu. Awakmu ndelok Mbak Elis ayu ki mbok sawang saka ndi? Kok wajahe to wadon apike kaya ngene. Saka apa? Wajahe. Nek sampean? Lho, nek ngendi-endi wong nyawang ayu mesti wajah. Ayu wajah. Wah, sampean berarti wis ora apik berarti. Aku ki ndelok wong ayu tak delok saka geger karo bokong. Lah kok iso geger karo bokong lho? Lah wajah diwalik apa? Gelungan. Gelungan lah geger karo bokong diwalik, Bro. Bayu. Iya, wajah. Mbak kotok masih padha. Mana orang? Eh kerasaan lagi, wis penak burung. Wis di. Teh percil, pantesan to Pak Sumari nyuguhi wedang gelas e renek tutupe. Lha nyapa? Lah iki tutupe dinggo bros. Mbak Elis iku punya keistimewaan, Mas. Istimewa. Walaupun lemu ngene, ya bodine ngono ning lincah. Lincah jogetane iku. Goyanganipun jogetane. Apa iso? Loh piye to kowe? Sing ngajak Pak Eko lho apa iso? Lah kene iki gegedhen lho sing cilik-cilik ngene iki lho agak iso. Lah wonge jenenge Kediri kutane lho, Dik. Sing dadi nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluane. Nek menungso. Ilere, Dik. Omongane. Ya omongane. Ya dibuktikan ku. Dadi sampean nek nyeset ngonoane Mbak Elis mungko kewirangan. Kewirangan kowe. Nyacat kualat. Maidup lho ngaplungo. Iya. Kowe gayamu nyeset-nyeset kanan kowe ra duwe to ya. Anak nang masae tuwipis wae. Tipis kempas. Kenceng manis, makane wong. Omongane sapa kenceng manis? Lho apa? Dek jantung. Oh, tak kok lambemu tenan kok malah. Oh, iki kena dicoba lho Mas Tran, Mas. Ya dijajal ten ngeten, dijajal. Tak jajal, jajal sak iki lho mangke. Ya sak iki to ben masyarakat ben ora lho. Dangdut. Dangdut jajal pengen ora aku. Goyanganmu koyo ben jajal pengen ora. Manut karo goyangan Mas Pertil, mesti iso Pak Elis. Ditesek. Sopo ora? Tak jajal sik. Wetu. Kok kowe sik? Oh iya. Kendangane sing penak lho. Ini tok lho, Pak. Iya. Kendangane digawe ndangdut apa koplo, Dik? Ndangdut alon-alon. Alon-alon nak percil mbambung, tak percil mbambung, percil mbambung, percil mbambung, percil mbambung. Tak kek lambemu tenan lho sisi kowe. Kendangane lho piye kok. Iki lho ya. Ngene tok lho, Pak. Ngene tok jajal pengen roh aku. Ngene. Sing usah riko kate. Gampang Mbak Elis ya tetep iso. Delok bokong-bokongane apik kaya ngono. Ya, jajal. Ayo. Bisa. Kurang dek. Ah, iki kurang batek mundur. Mundur, ngene lho, mundur. Ngedet mundur. Masuk. Ayo aja. Ayo. Ayo. Sing usah riko kadek ae. Sing apa. Hey, kowe iki nyanyi yo. Dek. Pas goyang kok kene iso anu ta Dek, tak sawang kok krembuk-krembuk ngono karo. Lah ya kuwi ape tak siseti sing dino lho Dek. Loh, lek Mbak Elis iki maju mundur wis penggayane, Mas. Sing istimewa nang lek ngiwon nengen. Wah, ya cocok iki berarti. Kayak padha karo ideku lho. Dang tak kentang kentang kentang tak kentang kentang kentang kentang kentang kentang kentang kentang kentang kentang kentang nadamu lho ya dianggo parang asik asik kamu berdemai alah alah enak kaya ngono mesti apa ini dek ya gini lah dianggo parang kamu berteman eh enak iso iki aku pengen di ngenekne karo Mbak Elis mesti apik iki iki tangane ini iya ya tangane ngene sik ngene ngene eh sik iki ning arep mah sing kiwa dilek kono lho pojok atur ninggal sapa dek eh ninggal sapa Saipul di anggo parang kamu berdemani asik beto hei kok pangga maju eh lambuh kuwi malah bojok ne lho delange we maju parake nengen murono lho di anggo parang kamu berdemani lah rono sekarek nenggokne diputer terus jenggokne dadi diputer seret gitu lah guaan rono enak api seto kok bodon dodo ini apa lu gua nengono lah ngematne ini lo sampai keleru buat seneni aku maksudnya ini kongguri sawangan ngiwon nengene wis bener burung deh ayo dah garap angel lah sampe ini besok seminggu lo biasanya sawangan lo deh ngiwon nengene wis bener burung lo iya nyantai ayo gua ngerewi lo iya gua nengi pas ngobras lo kita kulino kita di ayo aja mriyas wis iki kokonane dalang ae ayo nah di anggo parang di kamu berdemane ah awe dik dik gak mbok syuting ah endi ora nggo HP yo jane di syuting lha nggo delok-delokan arep turu Isa pas. Mayan turu iso wangker ledek. Aduh asak. Eh terus ge, cek ngene anu apa. Wes wes wes. Kowe nyampung nyenggol-nyenggol. Kembang. Jeruk minum jeruk Thank you. Kaya bujel nek. Lah kena saiki kok. Ya ora apa-apa lah, timbangane belas. Rempet ngono lho, Dik. Panas. Kok gak bisa sajok mantan anyar awannya kudu ngenyok-ngenyok nih bagong itu ya itu gak karo bagong ini ya itu kok ngedulanan kaciri ini orang cukup umur gak bisa